Barakallahu fikum. Setelah kita pelajari tentang al-ismul ladzi la yansharif. Apa itu al-ismul ladzi la yansharif ya Abu Sufyan? Kenapa? Kenapa tidak boleh ditanya? Kenapa isim gharib tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dikasroh ya kan? Iya, kenapa? Kenapa pertanyaannya kenapa al-ismul ladzi la yansharif tidak boleh ditanwin dan dikasroh? Kenapa belabas? Karena seperti itu orang Arab. Kenapa, Pak Rayhan? Karena menyerupai fi'il. Karena menyerupai fi'il. Dari siapa? Dari sisi tidak boleh dikasro dan tidak boleh ditanwin. Iya, itu hukumnya. Sisi keserupaannya apa? Keserupaannya karena menyerupai sisi keserupaannya. Iya. Bahwasanya fi'il itu tidak bisa dikasro, fi'il itu tidak bisa dikasro. Jadi rupanya itu tadi. Ya, nah. Li wujudi illataini, bariyataini. Ilah-ilah itu. Iya, karena adanya dua ilah, bukan ilah itu semua. Keserupaannya itu sama-sama punya dua ilah yang kembali kepada lafaz dan kembali kepada makna. Fi'il itu punya dua ilah yang kembali kepada lafaz dan kembali kepada makna. Kemudian isim gharib munsharif ini juga punya dua ilah yang kembali kepada lafaz dan kembali kepada makna, dan satu ilah menduduki kedudukan dua ilah dari ilah-ilah yang sembilan. Paham ya? Dipertanyakan kenapa isim gharib munsharif tidak boleh dikasroh? Karena dia menyukai fi'il. Fi'il tidak boleh dikasroh, fi'il tidak boleh ditanwin. Sisi keserupaannya tadi, adanya dua ilah. Ilah yang kembali ke Pak Taib. Ilah yang sembilan itu apa saja ya, Fana Abu Luqman? Ijma' Wazin Adilan Annis Ima Arifatin Raktib Wazid Ujmatan Falwasfu Qad Kamula. Nah, baik. Yang menghalangi tanwin dengan satu ilah apa? Satu ilah kok sehingga muntah jumuk dan taknis bil alif. Iya, maksura atau mamdudah. Adapun yang dua ilah bersama alamiah ada berapa? Ada enam. Satu alamiah bersama, contoh nama wazan fi'il, contohnya Usman. Anakmu si jine. Nah iya, Usman ya ora. Usman tuh ziyadah alif nun. Podo-podo gharib munsharif. Ya. Nah kalau Yazid itu wazan fi'il. Dulu pas bikin nama enggak tahu itu ya. Nah, kalau Usman itu alamiah ma'zad alifan nun, kalau Yazid alamiah ma'wazan fi'il. Sudah dapat dua. Yang ketiga, Pak Ishak. Alamiah ma'wazan fi'il. Oke? Kok alamiah ma'wazan? Mas Bali enggak ada. Alamiah itu ilah. Nah, contoh. Umar, Hubal, Zuhal, Zufar, ya Abu Zufar, ini Abu Zufar. Jin. Terus yang keempat. Tanis. Di gari Alif. Aminah, Aisyah, Fatimah. Antum enggak menjalani thariqahnya Al-Nahwi itu. Oh, ada tiga. Nah iya, contohnya itu tiga beda. Kalau antum contohkan Aminah, Fatimah, Aisyah, podo kabeh itu. Iya. Hamzah. Aminah, Hamzah. Hamzah, Zainab. Nah, Aminah ini contoh untuk apa? Untuk yang lafzi maknawi. Hamzah untuk? Hamzah untuk yang lafat. Lafzi. Zainab untuk yang? Maknawi. Yang kelima. Alamiah ma'ah? Ma'ah ujmah. Ujmah. Contohnya? Lirik. Jenengmu dewe yo yo. Yusuf. Yusuf. Mulyanto juga? Mulyoto, Mulyono. Joko. Zahir, yang keenam. Contohnya? Mak dikarib hadromo. Baik, sekarang kita masuk yang sifat. Qala as-sifatul mamnu'atu min as-sarfi, sifat yang dihalangi dari tanwin. Tamna'u sifatu min as-sarfi idza kanat. Kalau sifat hanya tiga ya. Kalau alamiah enam, ilah lafziyah yang enam semuanya. Kalau sifat itu dengan ilah lafziyah yang tiga saja. Satu, ala wazni af'al. Seringnya dikatakan as-sifah ma wazan fi'il. Wa min amsilatiha akbaru, ahsanu, ahmaru, sim-sim tafdil, nama-nama warna, mudzakkar. Ya. Sudah itu? Oh. Oh berarti tanyanya masih kurang. Ini tanda saya di sini. Tadi lepas ternyata. Latihan. Bilang gak apa-apa. Nama-nama yang warna-warna mudzakkar. Syaratnya kemarin apa? Mu'anasnya tidak pakai ta. Kemudian yang kedua, ya karena Aba Sofia, sifat bersama wazan fa'lan. Kalau sifat ini hanya fa'lan. Kalau alamiah bisa fa'lan, fu'lan, fi'lan. Paham ya? Kalau sifat itu hanya yang berwazan fa'lan. Kalau alamiah bisa tiga-tiganya. Fu'lan seperti Utsman, fi'lan seperti Imran, fa'lan seperti Marwan. Nah, kalau sifat hanya satu, fa'lan. Contohnya jau'an, syab'an, acan. Yang ketiga ma'dul. Dia ada bilangan berwazan fu'al dan maf'al dan juga kalimat ukhor. Baik, berikutnya bahasa Sofia ahkamul mamnu. Ini sampai sini ya. Iya. Tamarin. Ini juga sudah. Oh, enggak ada tamarin saya. Mana? Ini tamarin. Oh, yang sini. Iya. Oh, tamarin. Baik. Tamarin. Ikra ya, Mbak Sofia. Sababan man'i kulli masing-masing darinya dari tanwin. Sorok ini tanwin. Baik. Yang pertama William. William ilahnya. Baik, berikutnya. Makkah. Makkah ilahnya. Alamiah nama-nama ya, alamiah itu nama kok. Yang nama asing. Asing? Makkah. maka kau ujmahi pripun. Maaf, taknis bukan ujmah. Dalamnya maaf taknis. Berikutnya landana. Landana maaf ujmah. Maaf terus. Mudaris langsung. Mudaris jawatir. Kaifa halu jurjin al-yawm? Enggak, yang jurjin itu jaz itu munsharif atau ghairu munsharif? Jurjin. Nama asing kok ditanwin itu gimana? Jos, jos itu nama asing, jos bus. Jurjin itu kalau tulisannya kita Georgi itu loh. Bacanya jos. Jos. Dulu kan kok bacanya Georgi bus. Nah iya, kok ditanwin. Gimana itu? Tiga huruf. Tiga huruf tengahnya sukun. Nah, tiga huruf tak nggak cukup. Berikutnya. Ahsan, ilahnya. Wasfiyah mawazan filus. Tafatir. Tafatir. Ahsan. Senapa? Cilangkasuh. Sigoh mundal. Berikutnya Tolha, ilahnya. Terus Yazid. Yazid alam wazan il. Umar. Terus. Terus masih ucapannya mudaris tuh. Banyak kan. Umar, ilahnya. Alamiah. Adil, Mak Dikarib. Alah, jangan satu aja, enggak cukup satu. Alamiah. Alamiah. Ma'at Tarkib Masjid. Berikutnya. Yazid. Sudah Yazid. Ya, labas terus. Taktubuna fi dafatirikum. Dafatir. Munsharif atau ghairu munsharif? Abbas. Ghairu munsharif. Kok di kasrah? Nyambung. Apa? Mudal. Nah. Asya. Maksudnya sorob. Ilahnya? Ilahnya taknis bi alif. Taknis bi alif. Taknis mamduda. Silata. Sila. Silata. Munsharif atau ghairu munsharif? Silata. Silahnya apa? Wasfu wa ta'nits. Jebak ini. Oh bukan, tapi sila. Apa? Qabtila. Munsharif. Kok enggak ditanwin? Ma beni, ini ma beni kalau ini ya. Abdul Al-Fat, isimnya Allah, Mufrad. Silata. Mak dikarib sudah, Nasma'u. Nasma'u, munsharif atau ghairu munsharif? Nasma'u. Nanti. Usman. Nasma'u. Ya. Lahnya apa? Alamnya. Waduh, Nas mau fi'il ya jelas, nggak boleh kan? Nah, ya Nas mau fi'il maksud ditanwin ya salah. Ya, jangan terlalu sepaneng lah, santai aja. Ulama A, Abu Ishaq, ilahnya. Alif Tanis, Mamdudah, Masail. Masail. Ilahnya wazan fi il pripun masail itu loh nasma'u min ulama'a masailah. Jaga tu belum? Enggak, sudah enggak ada jebakan lah. Antum mikirnya kejauhan, nak seudon way. Masail, mafail, apa namanya? Sigo muntal jumu. Ad-dafatir ini juga tapi diberi alif lam. Ini kasroh. Al-ahsanu antukhassisu lihadil masaili. Ini juga tapi ditandi kasroh. Karena apa? Ada alif lamnya. Ad-dafatir sudah. Marwan. Alamiyah ma'al wazan. Wazan apa? Ma'a ziyadati alif wanun. Nah. Fa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Alamiyah. Nah. Jika kalian berbicara maka adillah walaupun kepada kerabat dekat. Tanis makfurah. Musa Sofia Ujma Ghadbana. Nah. Kok wasfiah dengan ziyadah alif nun. Masna sulasa ruba. Wasfiah ma ada. Nah. Ma'anin itu asalnya juga warumun syarif ya. Ma'ani aslinya. Berjadi i'lal. Kuzah. Ma ma'ana kausi kuzaha. Kuzah. Luqman. Ada lah. Mama nak kau si kuzaha ya Ustaz. Bawahnya. Jawabannya tahu saya tu lah. Kuzah itu alamiah ma'ah adl wal. Baik. Alwan. Fihi alwan at-taif. Alwan. Nun sharif ahsan. Enggak kejebak ini. Walaupun ada alif nun tapi alif nunnya asli. Launun jamak alwanun warna-warna ya. Jangan wah ada alif nunnya ini. Tapi di desa saya itu ada tetangga desa itu ada namanya Alwan. Alwan. Bayangan. Warna-warna. Jadi yang dimaya tadi ada sembilan satu. Apa? Yatama itu ayat tadi. Yatama, sujud juga tadi. Iya, ada yatama tadi. Dari Ibrahim ya. Mana Zuhal? Zuhal. Zuhal apa Usman? Zuhal. Yang ditanyakan bukan maknanya, itu munsharif atau ghair munsharif, ilahnya apa gitu loh. Adil. Baik. Afghanistan. Alam yang uzma atau di sini ada alif nunnya juga ya. Allah alam alif nunnya ziyadah atau bukan. Yang jelas ujma. Falha, falha. Alam yang matanis. Beres. Ya. Karosi, makatib. Makatibu. Karosi wa makatibu. Alamiah, wong jenenge kursi. Emang ada di tetangga juga di Gondolaisan namanya kursiun. Orang Sunda namanya kursiun. Panggilannya Mas Yuyun. Namanya kursiun. Enggak tahu orang tuanya kan namanya ngasih nama kursiun gimana. Nah, karosiu wa makati ilahnya apa? Sego, mental jumu. Nah. Innahu min ahsani tullab, ahsan. Wasya ma'ah, wazan fi'il. Baik, tamrin ahsani, istahir madasi majurro. Ini, kuma. Mana ada kuma? Yang depan, ketiga. Ketiga. Mudaris, Bilal, mudaris. Mabihi humma. Bisa juga maksurah ya. Ya tama juga maksurah. Apa tadi apa? Ukhra juga taknis maksurah. Alif taknis maksurah. Masa sudah tadi. Ada. Kalau syaitan kan? Syaitan ada apa? Syaitan itu dilihat dulu. Antum mengambilnya dari apa? Dari syata atau dari syatana. Kalau diambil dari kata syatana, maka dia munsharif karena nunnya asli. Kalau diambil dari kata syata, mana ba'uda jauh, maka dia ghair munsharif. Jadi kata syaitan dirinci. Asalnya apa? Karena dua-duanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, syaitan itu bisa dirinci. Kalau diambil dari syata, berarti alif nunnya tambahan, sehingga dia apa? Ghair munsharif. Tapi kalau diambil dari kata syatana, maka munsharif. Karena nunnya asli. Artinya sama tak? Satuna sama? Beda. Artinya yang satu terbakar, yang satu jauh. Istahrim nadarsi majuro min al-asma'il mamnu'ati min al-sarfi bil kasrah wa kuris sabab. Ini juga sudah berulang tadi. Yang di isim ghair munsharif yang dijar dengan kasrah dan sebutkan sebabnya. Tadi sudah dalam pembahasan ya. Kita lewati saja. Seperti dafatirikum di kasrah karena mudhaf dan seterusnya. Ayin al-mamnu'a min al-safi fima ya'ti wadkur sababa man'ihi wa idha jurra bil kasrah fadkur sababa dhalik. Tentukan mamnu'a min al-safi dari apa yang berikut ini dan sebutkan sebab dicegahnya dari tanwin dan apabila dijar dengan kasrah sebutkan sebabnya. Awal. Mana tadi? Oh, Mbak Sofia. Nah, ya, antum. Alaysallahu. Artinya apa? Zat yang maha bijaksana. Sayyidnya ahkam. Ilahnya apa? Dikasroh karena mudhof wa kullu nam wa kullu asawira min fitratin, dan mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari fiddah. Syahidnya asawira, ilahnya saris. Salitu fala uqsimu bi rabbil masyariqil wal magharibi, maka janganlah, maka sekali-kali tidak aku bersumpah demi Rob atau Rob pemilik timur dan barat. Syahidnya masyariqi wal magharibi, ilahnya silah mutarjumu, dikasrah karena diski alif lam. Nah, bisa dikasrah Robi. Syahidnya ilahnya baik. Ra al-khamis ketika tanda-tanda kematian mendatangi Yakub, Nabi Yakub. Syahidnya suada dan Yakub. Suada ilahnya alif ta'nis mamduda. Yakub alamiah malujma. Baik. Setelahnya untuk perhatikan untuk tugas ya. Jurral mamnu amina sarfi fi ma ya'ti bil kasrah. Jerkanlah mamnu sarfi berikut ini dengan kasrah. Dengan perubahan tentunya. Yang kelima, ada fil kalimat tajawarin fi salasati jumalin ala antakuna marfu'atan fil ula, mansubatan fi tsaniyah, majruratan fi tsalitsah. Masukkan kata jawar pada tiga kalimat, yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Yang keenam, fi aisyatu aisyatun. Muniat al-kalimatul ula minasafi walam tumna asaniyah. Lima. Kata yang pertama tidak boleh ditanwin, sedangkan kata yang kedua ditanwin. Kenapa? Lima. Hanya sakat. Aisyatu aisyatun. Yang ketujuh, lam yamna arnabun nasafi ma'anhu ma'ala wasni fi'lin. Lima. Baik. Sampai tujuh tugas ya. Kita lanjutkan sorof. Masih di Elal, halaman 70. Anda belum sempurnakan ya, Mbak Sofia? Sempurnakan ya? Ditambahkan. Kita sampai pada akomna. Iqra. Yang mana tadi? Akomna. Tasuhu. Akwamna. Akwamna. Ala wasmi af'alna. Sudah ketemu semua belum? Paling atas. Salam 70. Sudah? Nah. Nukilat harakatu. Wami. Radwami. Ila ma qablaha. As-sakir. Sakir. Fasara. Akom. amr. Oh, fil amr toh. Fil amr itu ye. Fi'il madhi maklum aqama aqama aqamu aqamat aqamata aqamna. Aqamna itu artinya apa tadi? Af'alna. Antum kalau ingin melihat i'lal atau tidak dikembalikan ke aslinya aqwamna. Wazannya apa ini? Af'alna. Sudah? Ketika ada huruf ilah berharokat sebelumnya sohe sakin, maka apa yang dilakukan? Fathahnya dipindah. Jadi apa? Kaum. Nah, sudah bertemu dua dukun. Jadi apa? Kaumnya dihilangkan. Kenapa dibuang? Kaumnya Pak Usman? Karena bertemu dua syukur. Oh, enggak meme yang dibuang. Oh, baunya kenapa? Yakin. Nah, inilah yang dibuang. Yakin. Huruf inilah yang dibuang. Ya. Bukan huruf yang sehat. Tanya Pak Dokter kalau yang sakit yang dibuang. Yukimu, nah. Demikian sampai akomna ya, akomna, akomta, akomtuma terus sama. Ya. Terus yukimu. Yukimu asuhu, yukimu ala wasni yukilu. Nukilat harokat wawi ila makubulah as-sahihi as-sakini. Fasara yukimu. Summa qulibatil wawu ya'an litaharrukiha fil asli wan isdari ma qablaha al-ayy fasara yuqim wa kadzalika ila illa yuqimna wa yuqim wa tuqimna yuqimu asalnya yuqwimu kembalikan ke wazan aslinya yuqilu ya yuqimu artinya apa yuqwimu. Terus wau harokat kofnya sahih sukun dipindah jadi apa? Yukium. Yukium. Terus wau diubah jadi ya kenapa ya besok? Kalau kita lima kobrolan pasoro. Yukimu, nah. Bukan karena apa ya? Munasabah. Munasabah. Bisa juga. Bisa juga. Terus. Iqamatan. Iqamatan. Asluhu. Iqwaman. Ala wasni. Is'alan. Nukilat. Harokatul wawu ilama qablahas fakihi sakin fasoro iqaw man tumma kutifatil wawi wawu kutifatil wawu lil lil tiko is lil tiko is lil tiko is sakinain fasoro iqaw man tumma zidat di akhirih akhirih ta'u wasoro ta'an lirunya wasoro sumazidat apa? Sumazidat di akhirih ta'u. Oh iya ta'u betul ta'u file dari sini wasoro ikomatan wakadha ila ikomama ikomatin. Nah, ikomatan asalnya if waman. Soalan apa ini? Ismalan. Wau warokat sebelumnya soalnya sakin indah. Jadi apa? Ikouman. Kemudian dua sukun bertemu. Kemudian mau dibuang karena bertemunya ada sukun. Jadilah apa? Kemudian ditambahkan tak. Nah, dapat tak itu kenapa tak? Masdar. Tambah tak. Mukimun terakhir untuk pertemuan kali ini. Mukimun terakhir. Ya. Yu'alu mislu misla mukimun di era seperti yukimu. Ah, kata yang itu ini. Ayo. Mukimun asluhu yuk. Jangan kayu. Mukimun mufilun. Mufilun. Mufa. Mufilun. Wi. Wi mun. Mun. Terus. Wawunya berharokat. Sebelumnya saya sakin. Pindah harokatnya jadi apa? Mukiu mun. Kemudian tadi apa? Kulibatil waw ya'an ditahak rupiah filasi dan kisah imakabah. Atau langsung cepatkan ambil munasabah. Jadi apa? Mukimun simfail. Allahu a'lam bishawab. Nakhtari bihadha.